cuma diam terus meneleh. Aibah kau berubah sampai jangan kau bikin saya begini lope. Apakah iyo kau sutra mau jadi kau pilih untuk kau bisa. Wah terus coba kau bilang masalahnya apa sekarang saya tanya. Berat hati melepas kau pergi tapi secukup sutra ada lagi. Separuh hati kau tega bagi kau seperti roti tak beragi. Semua yang tong ukir kau akhiri tanpa sedetik untuk kau berpikir. Semua janji kau kubur tak mungkin ditepati. Jika memang sutra bagi saya yakin semua tak akan kembali. Karena kau yang pilih kini saya sendiri. Tak mungkin saya menepi akan sara tapi walau sunyi dengan cinta yang kau padam. Dalam malam kelam saya hanya bisa kasih salam. Kalau memang kau pilih pergi tinggalkan cinta ini dan menepi. Lupakan semua jangan lagi kembali. Karena jalan ini kau sendiri yang pilih. Biarkan saya sendiri tanpa kau lagi. Anggap saja semua tak pernah terjadi. Seharap jangan pernah untuk sesali. Biarlah semua cukup sampai di sini. Hati menderita tak mampu berbicara. Tra ingin lagi untuk tong kembali bersama. Harapan cinta yang indah tapi susia-sia. Hanya tinggal kenangan tra mungkin lagi sama paksa. Apa betul sahanya persinggahan atau ada orang ketiga yang kau sembunyikan. Sampai kau memilih pergi dan menjauh. Tapi tra papa saya akan coba mengerti semua itu. Dan masih bisa untuk saya sendiri. Jalani hari ini tanpa kau di sini. Hati pun relakan koi untuk pergi. Semampu jalani semua tanpa kau kasih. Kau yang pilih pergi tinggalkan saya di sini. Saya akan hapus semua kenangan ini. Dan jangan harap untuk saya kembali. Karena semampu untuk jalani semua ini. Kalau memang kau pilih pergi tinggalkan cinta ini dan menepi. Lupakan semua jangan lagi kembali. Karena jalan ini kau sendiri yang pilih. Biarkan saya sendiri tanpa kau lagi. Anggap saja semua tak pernah terjadi. Seharap jangan pernah untuk sesali. Biarlah semua cukup sampai di sini. Kau pergi. Yeah. Oh baby girl, I'm so happy be with you. Because I love you girl, you know. Baby please jangan go. Saya masih ingin untuk bersama dengan kau. Cause I need it your love. Tetapi kau kini semua milih untuk close. You have gone and gone. You never know I'm back to home. Tak akan rela untuk kau pergi. Ikut kau ku mau dan tak usah untuk kembali. Takkan sendiri karena itu yang kau pilih. Tak akan jalani tanpa kau di sisi. Dan jangan harap untuk saya mau kembali. Dengan kita yang pernah tong jalani. Anggap saja semua ini tak pernah terjadi. Saya akan berusaha jalani semua ini sendiri. Jujur hati ini susah. Relakan kau pergi tak bisa. Mungkinkah saya ada salah. Hingga kau memilih untuk pisah. Dan harus kasa untuk sendiri. Membawa semua kenangan ini. Karena sekarang kau harus pergi. Dan sutra akan mungkin bisa kembali. Silakan kalau memang kau pilih pergi. Tinggalkan cinta ini dan menepi.